Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza baghila. Tidak ada kejadian sia-sia. 26 tahun saya berdakwah baru kali ini dipingpong oleh kebodohan sendiri. Saya dengar mobil yang nantar sudah sampai barusan hari ini. Jadi memang episode-nya harus begini. Tapi tadi sempat terdengar selamanya enggak? Dengar. Satu, harus siap menghadapi apapun ya. Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Kalau keinginan kita semuanya tercapai, kacau. Berapa banyak yang di sini ingin jadi direktur utama ya? Kalau semua jadi, repot. Telkomsel kebanyakan direktur. Harus dapat kapling masing-masing. Benar? Kalau semua ingin sehat dan ditakdirkan sehat, apa yang terjadi? Rumah sakit sepi. Harus ada yang kita inginkan yang tidak terjadi. Benar kan? Yang kedua apa tadi? Halo? Ridho. Kalau udah takdirnya ada, jangan mengandai-andai. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, benjol. Gak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana gak terima aja? Tanda terimanya sudah jelas. Saya ridho sekali menghadapi ini. Ingat tadi, ini harus cari solusi. Keluar. Pak, saya harus ceramah sekarang. Ada saran, wah ini masih satu jam. Main taksi aja. Kemana? Tuh ada tambah. Dari mana tambah? Pokoknya cari solusi. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, lagi bawang goreng. Gak tahu itu tanggal ujungnya kemana. Eh, di kantor orang, tok. Pas dibuka, ada apa di sini? Saya nggak terlalu di sini, Pak. Saya maaf, mau nyari taksi, Pak. Saya harus ke Telkomsel. Oh, pas dulu. Oh, antar. Sampai di mana? Udah saya ke OJ kantor. Sampai di jalan kan dengan ceramah tuh. Si Bapak senang tuh banyak dengan ceramah. Udah saya anterin aja. Wah, kebut-kebutan si Bapak tuh. Tangkap polisi. Nih, surat-surat. Saya nama saya apa? Oh, beres. Yang kasihan yang ikut di belakang. Saya tidak merasa bersalah ya. Dan salah Telkomsel ya. Panen polisi tadi ya. Dah, ternyata ujiannya belum selesai ya. Berhentinya di Telkom. Aduh, Masya Allah. Tapi dah, tetap harus jadi bubur ayam spesial. Jalan-jalan dari tengah di Jakarta ya. Jalanin. Itu mah bukan untuk mogok ya. Waman radia falahu ridho. Saya yakin setiap langkah ini ada pahalanya. Saya yakin setiap tetesan keringat ini ada pahalanya. Enggak ada satupun yang enggak dicatat oleh Allah yang gagal kalau kita enggak ridho terhadap takdir yang ada. Jelas hadirin? Halo? Ya Bapak Tuhan, saya semangat sendirian. Tiga, jangan suka mempersulit diri. Jangan suka dibikin ribet masalah itu ya. Enggak. Bapak kan sudah agak lama ya kelihatannya. Sudah agak lama. Itu kan gini-gini aja. Saya udah 50 tahun, hampir 51 tahun. Udah banyak ngalamin garam, asam, pedas, merica, pahit, cabai rawit. Show must go on, man. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Itu jalan terus, Pak. Jangan suka banyak ngarang hidup ini. Memprediksi boleh, tapi enggak boleh terhambat. Ya, kayak gini ya, saya mah mau masih ada, mau bubar, penting saya jalani maksimum yang bisa dilakukan. Udah ini, gak usah mikir wah nanti gimana, pasti awal nolong. Ternyata alhamdulillah, pas turun tadi di bawah sudah pada turun. Wah segera udah bubar nih. Ternyata masih banyak yang hidup di sini ya. Makanya jalanin aja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Begitu dong, ada yang ketuk, oh gimana sih ini? Gak usah gitu, tinggal alhamdulillah. Berarti telinga saya masih peka, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tahu, alhamdulillah, hidung saya masih sensitif, bisa mencium kambing di samping saya. Sudah direk aja, tinggal buka mulut, beres. Kalau setiap masalah jadi urusan besar, kapan bahagianya hidup ini, benar? Ajuk. Si itu gak mau bayar utang. Gak apa-apa, cuma 2 juta, saya masih 2 miliar. Gitu, tenang aja. Cinta ke seseorang diputuskan, berarti bukan jodoh saya. Memang sakit, sakit menggugur dosa. Anggapin aja. Jangan mempersulit diri. Hidup ini sudah diukur oleh Allah. Tidak ada yang gawat. Masalah itu tidak ada yang gawat. Yang gawat itu salah menyikapi masalah. Soal ujian tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus bukan karena ujiannya, bukan karena soalnya, tapi karena salah jawabannya. Ini serius, ini kita gawatnya. Makanya kalau saudara menderita, pasti bukan karena persoalan, tapi karena salah menyikapinya. Sepakat? Saya mau di PHK, stres. Kenapa? Saya mau di PHK, kan belum. Kenapa stresnya ada di sekarang? Kapan akan ada penyusutan? Katanya 2 tahun lagi. Kenapa 2 tahun lagi? PHK sengsaranya dari sekarang. Siapa tahu minggu depan saudara meninggal. Emang saudara bakal banyak umur? Kalau saya lihat dari depan nih, wajah-wajah bakal meninggal nih. Eh, jangan pernah banyak ngalah ya. Hadapin aja. Alhamdulillah, takdir Allah, saya udah nyobain kehidupan yang saudara tersebut. Saya diingatin oleh guru saya, AA. Kamera, sesuai kan? AA nggak akan bisa seorang ulama keluar saripatinya kecuali udah ngamalin ilmu apa. Apa ilmu kelapa? Satu, bakal dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Udah jatuh dijabak rame-rame sampai mundur, ya kan? Nggak ada ngejabaknya pelan. Udah mundur diketok sampai belah, benar? Udah belah dicungkil sampai copot. Udah copot disisir sampai mulus. Udah mulus diparut. Udah diparut parut 6 tahun. Baru Januari ini saya diizinkan oleh guru. Bismillah, sudah mulai dakwah tauhid sekarang. Makanya jauh lebih nyaman, jauh lebih tentram. Tentang rezeki, ya, apa yang ditakutin rezeki? Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk ya. Tapi anak saya banyak, ayam juga anaknya banyak, happy-happy aja ya. Saya anak 11, sekarang enggak tuh nggak mikirin rezeki anak. Jadi apa yang dipikir? Kul anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai ibu bapaknya jadi ahli neraka, jaga anak-anak sampai jangan sampai ahli neraka. Itu sekarang fokusnya rezeki mah ngikut aja. Emangnya Allah bingung sama rezeki hambanya? Enggak dong. Ingat ilmu cecak dulu. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak gak punya sayap. Pernah lihat cecak stres? Enggak. Lebih hemat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Benar? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang hanya makan malam? Waktu sahur. Beras, garam dari Madura, asam, ikan, ayam, sayuran. Mau beli piring, kita berapa langkah sampai piring? Makanan, berapa ribu langkah sampai ke piring kita? Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki, rezeki ngejar kita? Ya Allah, hadirin, jangan bikin emosi nih. Jauh-jauh. Mana yang lebih hebat? Yakin? Berapa tahun ada umurnya? 27. Selama itu dikejar terus yang ada rezeki lah. Jawab. Nah, jangan mikirin gaji ya. Jadi pikirin juga tetap segitu-gitunya. Yang penerima kerja yang benar aja. Rezeki dari Allah tidak tergantung gaji. Lebih banyak orang yang gak jelas gajinya, tetap hidup, tetap punya anak, benar? Nah, jalanin aja itu punya baik-baik ya. 4, evaluasi diri. Kalau ada apa-apa, evaluasi diri. Lagi jalan, tiba-tiba ada burung merpati berang kena kepala. Gak usah marah. Oh, ya Allah, pasti ada apa-apa nih. Gak gampang merpati berang di kepala tuh, hadirin. Lintasan harus sama, kecepatan harus stabil, sudut elevasi harus akurat, tingkat kemulusan harus tepat. Ya enggak mulus enggak keluar. Ya Allah, saya ngakui memang otak saya kotor terus. Alhamdulillah, untung diingetin pakai burung merpati. Bagaimana kalau diberatin burung manta, ya kan? Evaluasi. Dan yang terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Makin berharap dari selain Allah, makin gelisah. Makhluk la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu enggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Tadi bukti itu, Pak. Allah enggak diantar naik mobil, udah bingung enggak tahu harus kemana. Jalan aja. Allah menggerak-gerakin siapa yang dia menghendaki. Tapi kenapa lari ke ya, tebusan dosa saya lah. Udah lama gak olahraga, untung aja gak dikejar anjing kan. Ada yang dia kurang olahraga, oleh Allah digerakkan anjingnya kan. Supaya dilafin lah. Kalau gak dikejar anjing, jarang dia lari kan. Ada hikmah Allah. Makanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang paling menderita? Pasti ibu-ibu yang sangat cinta ke suami. Jangan. Cinta boleh, terlalu cinta jangan. Biasa aja. Adalah sedikit, sedang ya. Kalau terlalu cinta pasti gak bahagia. Kerjanya sama SMS, mas dimana saya, sedang apa. Itu intinya patroli. Aduh, lu lagi apa, gimana, sama siapa. Mendingan sama Allah. Ya Allah, kau tahu suami saya dimana, sedang apa. Kau pasti menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang luput darimu. Tolong jaga suami saya ya Allah. Jaga matanya, jaga hatinya. Itu didengar oleh Allah. Gak usah ya Allah. Kalau suami saya matanya laksana laksin, ambil aja lah sekalian dosa-dosanya ya. Kita jarang ngelima Allah ya kan. Hei betul. Makanya doa yang tadi amalkan. Oh, sebagai penutup diamalkan doa tadi. Udah apa belum? Jangan lepaskan doa. Pasti ada jalan keluar. Hari ini yakin. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika. Astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup. Wahai Allah yang Maha Berdiri Sendiri, mengurus semua makhluk. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Astaghits, tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, wa aslihli syahri kullahu, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata perfata aini. Insyaallah. Loh, kenapa doa itu kok tetap lari? Itu kan jadi ilmu buat saudara semua, ya kan? Benar enggak? Tetap aja nyampe, betul enggak? Makanya jangan risau. Doa itu terus menerus. Dan surat Al-Kahfi ayat 10. Berhubung pulsa belum cukup, Telkomsel harus diurus, ya. Sudah setengah dua. Kasihan yang ngelepon. Saudara sudah dapat kiriman SMS tahun dari saya belum? Daftar ya, mau? Tiap hari dikirim SMS ini, Telkomsel, ini Telkomsel kan? Masih sama. 0821 berapa? 30 30 30 83. 0821 30 30 30 83. JKT tanda pagar nama. Saya alhamdulillah sudah dibantu oleh teman-teman Telkomsel sehingga bisa SMS tauhid gratis. Ya, 0821 30 30 30 83. SMS-nya JKT tanda pagar nama masing-masing. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menyaksikan segala galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini ada, bukakan hikmah ya Allah di balik kejadian apapun yang kau takdirkan untuk kami. Ya Allah, engkau tahu setiap dosa maksiat yang kami perbuat. Ampuni sebusuk apapun, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Wahai Allah, di bulan yang penuh berkah ini kami mohon, hapuskan senista apapun aib-aib, dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni siapapun yang kau saksikan mendekati zina, engkau tatap sedang berbuat maksiat. Berikan kepada kami kesanggupan menghindar dari dosa ya Allah. Lindungi kami dari nafsu yang menjerumuskan, dari syahwat yang menggelincirkan. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu, sehingga selalu berbaik sangka dengan sebuah takdir-Mu. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah, dan tuntun agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang kau sukai. Ya Allah, wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahli ibadah, menjadi doa-doa yang kau ijabah. Undang ke Baitullah ya Allah. Catatkan yang hadir ini kau hadirkan di Arafah-Mu. Allahumma ja'alna hajjan mabrurah, wasahyan maskurah, wadanban makfurah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini berkah. Andai suatu saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami sesudah kau ampuni dosa kami. Cabutlah nyawa kami husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan saya, dan terima kasih atas kesabaran saudara untuk menunggu ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.